Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'audhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Pendengar setia Radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam ceramah agama tentang hikmah Ramadan. Dan memang betul banyak sekali hikmah-hikmah yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ceramah yang pada waktu sebelum ini saya telah menyampaikan tentang pemahaman tentang kiamat dan baru sekitar penjelasan-penjelasan sebagian. Untuk itu saya akan mencoba mentilawahkan 5 ayat yang ada di dalam surat Al-Qiyamah yang bunyi ayat tersebut demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basharu. Wa khasafal qamaru wa jumi'a syamsu wal qamaru. Yaqulul insanu yauma idzin ainal maf'aru. Pendengar setia radio yang dirahmati Allah. Ayat yang tadi saya tilawahkan yang artinya adalah bilakah hari kiamat itu, maka apabila mata terbelalak dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan. Nah, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Pada beberapa kesempatan, saya pernah juga menyampaikan tentang kiamat di tempat yang lain. Dan pada saat itu ada dialog interaksi yang kemudian saya teringat sekali beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian insya Allah akan saya coba untuk kita ceritakan pada kesempatan ceramah kali ini. Ada jamaah yang menanyakan, Pak Ustadz, kan banyak peramal-peramal yang meramalkan akan terjadinya kiamat dan ia telah menentukan waktunya. Sekarang bagaimana sebetulnya Pak Ustadz tentang kebenaran peramal-peramal tersebut? Saya mudah-mudahan masih lupa untuk menjawabnya. Ya, manusia bisa saja meramal. Dan peramal-peramal itu adalah hanya sampai batas pada peramal. Mereka meramalkan kapan terjadi kiamat. Tetapi mereka sudah tahu belum tentang pengertian kiamat itu? Ya bagaimana peramal itu meramalkan tentang terjadinya kiamat? Dia belum tahu bagaimana sebetulnya kiamat tersebut. Sedang satu ketika Rasulullah Muhammad SAW saja tidak tahu persis kapan terjadinya kiamat. Hanya tahu tanda-tandanya saja. Hal itu tatkala Nabi SAW ditanya oleh Malaikat Jibril tentang iman, Islam, ihsan, qada, qadar, dan kiamat. Jadi Rasulullah sendiri tidak pernah tahu persis kapan terjadinya kiamat. Bagaimana peramal-peramal itu tahu tentang kiamat tersebut? Kemudian jamaah ada yang bertanya lagi. Sebetulnya ada berapa jenis tentang kiamat atau ada berapa pengertian tentang kiamat, Pak Ustadz? Ya, karena Pak Ustadz pernah juga mengatakan bahwa ada beberapa tentang kiamat. Terutama kiamat katanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu kiamat jasmani dan kiamat rohani. Kemudian pembagiannya ada kiamat sugro, kiamat wusto, kiamat kubro. Nah, saya jawab, kiamat dan sa'ah ini terbagi menjadi dua pengertian, yaitu ya kiamat dan sa'ah jasmani dan kiamat dan sa'ah rohani. Dari kedua pengertian, kedua-duanya mempunyai tingkatan yang sama. Yaitu yang tadi saya sebut bahwa ada kiamat sugro, kiamat wusto, dan kiamat kubro. Kemudian jamaah mengejar pertanyaan lagi. Kemudian apa arti kiamat dan sa'ah sugro, wusto, dan kubro? Ya, saya jawab lagi bahwa arti kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Dan arti kiamat wusto itu adalah kiamat menengah. Arti kiamat atau sa'ah kubro itu kiamat dan sa'ah besar. Nah, kiamat dan sa'ah sugro itu kebangkitan dan kehancuran individu atau orang perorangan yang saya juga pernah saya sampaikan juga pada ceramah pada episode yang lalu. Atau kematian seseorang karena sakit, karena dia mati biasa. Termasuk juga kalau bunuh diri seorang itu juga termasuk kiamat sugro. Kemudian kiamat dan sa'ah wusto itu adalah kebangkitan dan kehancuran yang melibatkan banyak orang. Ya, umpamanya seperti terjadi tsunami, peperangan, gunung meletus, gempa bumi, dan banjir, dan banyak sekali musibah-musibah yang kemudian menelan korban yang lebih banyak gitu ya. Kemudian kiamat dan sa'ah kubro ialah kebangkitan dan kehancuran yang besar. Yang persentasinya mungkin mendekati 100% ya dari kehidupan umat manusia. Atau kematian besar-besaran hingga nyaris habis. Namun sebetulnya walaupun itu adalah kiamat kubro, tapi tidak semuanya juga dihabisin oleh kiamat tersebut atau kehancuran tersebut. Jadi seperti itu saya jawabannya. Dan karena ini adalah sudah masuk ke dalam dialog interaktif, penanya muncul lagi dari pihak yang lain. Pak Ustadz tadi mengatakan kalau kiamat ada dua pengertian. Kiamat jasmani dan kiamat rohani. Bagaimana bedanya antara kiamat jasmani dan kiamat rohani? Nah, ini minta perbedaan ya, karena saya telah menjelaskan bahwa ada kiamat jasmani dan ada kiamat rohani, maka saya juga perlu jelaskan. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan menemukan ayat-ayat yang berkenaan dengan kiamat yang jumlahnya tidak kurang dari puluhan ayat dan tidak kurang dari sekitar 30 surah. Dan ayat-ayat berkenaan dengan sa'ah yang jumlahnya tidak kurang juga dari 33 ayat dan 22 surat. Dan dari ayat-ayat tersebut dapat kita membedakan dari isi kandungan ayat-ayat. Apakah kiamat dan sa'ah itu mengandung pengertian jasmani atau rohani? Nah, baik kiamat dan sa'ah jasmani maupun kiamat dan sa'ah rohani itu sudah pernah terjadi sejak masa Nabi Adam alaihissalam yang kita kenal yang lebih kurang usianya sekitar 6.000 tahun yang lalu. Kita bicara di masa daur kehidupan 7.000 tahun ini. Terus kemudian pertanyaan dilanjutkan. Tolong uraikan terlebih dahulu tentang kiamat dan sa'ah jasmani agar tidak rancu pemahamannya. Saya jawab, baiklah, untuk menjadi landasan uraian saya, akan saya ambil sebagai satu contoh ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 28 yang artinya, mengapa kamu kafir padahal, saya ulang, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, kemudian kamu dihidupkan, kemudian kamu dimatikan, dan kemudian kamu dihidupkan kembali, dan kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Menurut ayat ini mengandung pengertian bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses disebut di dalam ayat itu mati, di ayat ini berarti tadinya tiada. Ya. Tadinya manusia itu tidak ada. Nah, di ayat ini disebut mati. Apakah tiada itu betul-betul tidak ada? Enggak, itu tetap ada walaupun disebut tidak ada. Namun yang sebenarnya itu ada, tetapi tidak ada di alam dunia. Kemudian dihidupkan, artinya setelah proses manusia pada fase tiada itu, yang sebetulnya ada, hanya tidak dapat diketahui oleh manusia yang hidup di dunia. Karena ini terbukti dari kehidupan manusia yang masih di dalam sperma. Nah, sperma itu hidup dan bernyawa. Nah, dengan bukti tatkala sperma itu telah diproses di dalam kandungan, maka sperma itu berubah menjadi segumpal darah. Nah, darah itu sebetulnya hidup dan bernyawa. Ini terbukti tatkala bertambah waktu, maka segumpal darah itu berubah menjadi janin. Sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu lebih kurang 9 bulan 10 hari. Ini yang dimaksud mati atau tiada atau belum ada, karena belum kelihatan di dunia. Kemudian kamu dihidupkan. Nah, setelah proses janin sudah berumur 9 bulan 10 hari, janin tersebut keluar dari rahim, lahir ke dunia. Ini yang dimaksud hidup atau dihidupkan. Berapa lama? Ya, ini mah tergantung kehendak Allah. Ini relatif. Ada orang yang baru lahir langsung mati. Ada yang baru berjalan-jalan masih kanak-kanak mati. Ada juga yang sudah tua baru mati. Artinya dari hidup itu di alam dunia itu ketahuan setelah dia lahir baru disebut hidup. Nah, di alam dunia ini Tuhan menginginkan manusia yang mendapatkan kesempatan hidup di dunia untuk mengamalkan amanat Allah yang telah diatur dalam aturannya atau yang telah ditentukan. Ini yang saya jawab. Ya, karena jawabannya tuh merasa belum puas, maka mereka nanya lagi. Apalah amanat Tuhan untuk manusia di dunia? Nah, ini. Kan jadi berkesinambungan, enak kalau memang tanya jawab atau dialog interaktif, maka terus berkesinambungan. Jadi saya jawab, amanat Tuhan untuk manusia ciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi amanat itu adalah tentang peribadatan. Baik dan benar. Kemudian saya tidak akan menguraikan tentang ibadah ya, karena ini saya lagi sedang menjelaskan tentang kiamat. Oleh karena kekhususan, maka saya tinggalkan tentang masalah uraian tentang peribadatan. Nah, faham kiamat, maka dalam uraian kehidupan di dunia yang berkaitan dengan kiamat, yaitu kiamat jasmani. Manusia itu diperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa alam. Pada hakikatnya, nyawa manusia itu telah berada pada sperma, pada segumpal darah, pada janin atau pada bayi dalam kandungan. Begitu menurut hadis Rasulullah SAW bahwa tatkala kandungan berusia 4 bulan, maka Allah meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada manusia sejak 4 bulan di kandungan. Nah, kehidupan manusia di dunia ini adalah lanjutan perjalanan manusia hidup di alam kandungan. Yang dikatakan dalam Al-Qur'an mati atau tiada. Nah, setelah manusia dilahirkan di dunia yang juga dia qiyam dari alam kandungan, jadi artinya bahwa kandungan itu sudah tidak sanggup untuk menahan janin, dia kan qiyam juga atau sa'ah juga, dan janin itu qiyam bangkit dari kandungan, menjadi hidup di dunia. Kemudian kewajiban manusia menjaga titipan Allah tentang ruh itu diiringi dengan diturunkannya aturan Allah melalui para utusannya agar ruh tersebut dapat bermanfaat untuk bekal setelah ia selesai menjalankan kewajiban dalam perjalanan hidup di dunia menuju ke akhirat. Nah, ini yang dinamakan kehidupan kerohanian. Sebab kerohanian ini berasal dari kata ruh. Muncul lagi lah pertanyaan. Kalau hidup di dunia ini dianggap kiamatnya manusia setelah sa'ahnya alam kandungan, apa manusia yang hidup di dunia juga membawa dampak dari alam kandungan? Yang kedua, apa yang harus diperbuat manusia tatkala hidup di dunia? Pertanyaannya kan yang jeleneh juga. Kalau di alam dunia itu apakah ada hukuman tatkala dia itu menyalahi kehidupan di alam kandungan? Karena di akhirat itu adalah baik hukuman dan ganjaran adalah dampak dari kehidupan di dunia. Nah, ini pertanyaannya. Nah, saya jawab. Ya mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami. Besar dan kecil dampak kehidupan manusia di alam dunia ini ada bawaan dari kehidupan alam kandungan. Namun, itu bukan karena dosa perbuatan waktu hidup di alam kandungan. Karena waktu di dalam alam kandungan belum ada hukum yang mengikat. Boleh dan tidaknya, haram dan halalnya. Jadi, tatkala manusia hidup di dunia, hendaknya memperhatikan peraturan Tuhan sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang pun seperti itu. Kemudian pertanyaannya, kalau saya simak penjelasan Pak Ustadz mengatakan maka akhirnya manusia akan kembali menyatu kepada Tuhan. Bukannya di Al-Quran mengatakan bahwa orang yang di neraka akan kekal dan di surga akan kekal pula? Wah, ini pertanyaan yang memang umum lah. Boleh dikatakan hampir orang meyakini bahwa kalau dia sudah di neraka, dia akan kekal di dalamnya. Dan kalau dia masuk surga juga akan kekal di dalamnya. Baiklah, mari kita simak bunyi Al-Qur'annya. Al-Qur'an mengatakan bahwa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ada tiga ayat yang menyampaikan akhiran yang sama, yaitu hum fiha khalidun. Menurut kamus, arti khalidun itu bukan kekal. Khalidun itu tinggal lama. Ya, kalau kekal itu kan artinya bako. Dan semua ciptaan Tuhan tidak akan bako, tidak akan kekal. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Untuk itu, baik penghuni neraka maupun penghuni surga akan meninggalkan apa itu neraka dan apa itu surga. Yang akhirnya, semua manusia dalam bentuk ruh itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ah, pertanyaan lagi muncul. Menurut keterangan Pak Ustadz bahwa manusia dalam perjalanan hidup dan mati serta kehidupan akhirat tidak tertunda di perjalanan. Tapi ada banyak cerita orang bahwa pada akhir kiamat manusia akan dikumpulkan pada hari akhir, ya. Di mana hari kiamat manusia akan dikumpulkan. Bahkan ada juga cerita pada hari kiamat manusia akan mencari pemimpin mereka masing-masing. Umat Kristen akan mencari Yesus, umat Hindu akan mencari Bhagawan Kalki, dan umat Buddha akan mencari Sang Buddha Gautama, umat Islam kata akan mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana relevansinya dengan yang diterangkan Pak Ustadz? Saya tetap akan berusaha untuk menjawab karena ini adalah satu pertanyaan. Kan yang baru saja saya jelaskan itu tentang kiamat jasmani yang tiap individu bisa alami, juga bisa secara jamaah atau rame-rame mati. Hal itu kan telah terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, bahkan sebelumnya pun pernah terjadi pula sa'ah maupun kiamat sugro, saat sa'ah maupun kiamat wusto dan jasmani, yang di dalam pertanggungjawabannya dipikul tiap-tiap diri sendiri. Jadi mengenai kiamat yang Tuhan tanyakan ini mungkin menyangkut kiamat rohani. Coba perhatikan ayat Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi ila la yu'mina bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakumu alaihim syahida. Yaitu surat An-Nisa ayat 159. Jadi tidak seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka semuanya. Nah, pada ayat tersebut menerangkan tentang kiamat rohani. Baiklah, mari kita ikuti keterangan yang akan saya sampaikan. Nah, pada ayat 159 surat An-Nisa mengandung arti bahwa Bani Israel, yaitu Yahudi, telah merekayasa tentang pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada saat mereka merekayasa, maka ada perselisihan antara mereka yang dibunuh Nabi Isa itu mati atau tidak. Nah, yang pernah saya juga jelaskan pada episode yang sebelum ini juga. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, pada waktu Pak Ustadz menerangkan tentang kiamat jasmani, Pak Ustadz belum menjelaskan tentang kiamat kubro jasmani. Apa bedanya? Oh iya, kiamat jasmani yaitu kematian yang besar, di mana kehidupan manusia itu per 7.000 tahun akan dimusnahkan secara besar-besaran. Nah, jadi kiamat kubro itu akan terjadi setelah 7.000 tahun. Dan menurut hitungan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, kan baru sekitar 6.000 tahun. Dan agama Islam kan belum sukses memenangkan Islam di atas segala agama lain. Jadi kiamat sa'ah kubro jasmani masih belum. Dan wallahu a'lam, itu kapan terjadinya pasti akan terjadi. Tapi yang jelas, untuk perhitungan-perhitungan kiamat kubro jasmani harus menunggu kemenangan Islam secara total. Sedangkan kiamat rohani memang secara besar sudah terjadi, yaitu dengan kebangkitan kedatangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu kebangkitan besar di tengah-tengah umat Islam dan di tengah-tengah umat-umat yang lain. Nah, inilah yang sebetulnya bahwa kiamat-kiamat yang kita jelaskan sebetulnya adalah bukan sesuatu yang aneh, tetapi karena pengetahuannya masih belum dijelaskan, maka insya Allah saya jelaskan bahwa terutama adalah kiamat-kiamat rohani yang perlu kita harus waspadai. Baiklah, karena waktu yang telah membatasi kita, maka saya akhiri terlebih dahulu untuk penjelasan dan tanya jawab yang sebetulnya ini adalah pernah terjadi. Maka saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.